Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah manasik haji, syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji adalah perkara-perkara yang apabila terpenuhi pada diri seseorang, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Jumlahnya ada 5. Pertama, Islam. Orang yang kafir tidak diperintah untuk berhaji, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Seandainya dia berhaji sebelum masuk Islam, maka hajinya tidak diterima. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami akan mendatangi apa yang mereka amalkan berupa amalan, kemudian kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Yang kedua, berakal. Orang yang gila tidak diwajibkan untuk berhaji. Seandainya dia berhaji dalam keadaan tidak berakal, maka hajinya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, 'anil na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila." Diangkat pena dari 3 orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dewasa, dari orang gila sampai dia berakal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, balig atau dewasa. Seorang yang belum balig maka tidak diwajibkan melakukan haji. Seandainya dia berhaji ketika masih kecil, maka hajinya sah. Dan orang yang menghajikan, orang tua misalnya, mendapatkan pahala. Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban haji. Apabila dia dewasa dan terpenuhi syarat wajib yang lain, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa seorang wanita mengangkat anaknya dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh berhaji?" Beliau menjawab, "Iya, boleh dan kamu mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyan thumma adraka fa 'alaihi hajjatul rajul." Anak kecil mana saja yang dihajikan keluarganya dalam keadaan masih anak kecil, kemudian dewasa, maka wajib baginya melakukan haji orang dewasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keempat, merdeka. Seorang budak atau hamba sahaya tidak wajib melakukan ibadah haji. Seandainya dia berhaji ketika masih sebagai budak, maka hajinya sah, tetapi belum menggugurkan kewajiban. Apabila kelak merdeka dan terpenuhi syarat wajib yang lain, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma 'abdin hajja bihi ahluhu thumma u'tiqa fa 'alaihil hajju." Hamba sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya, kemudian dimerdekakan, maka wajib baginya melakukan haji. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Yang kelima, memiliki kemampuan badan dan harta sekaligus. Orang yang mampu fisiknya dan tidak mampu hartanya, maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Demikian pula sebaliknya, orang yang mampu hartanya tetapi tidak mampu fisiknya, maka tidak diwajibkan untuk berhaji sampai mampu baik fisik maupun hartanya. Allah berfirman, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu ke sana. Surat Ali Imran ayat yang ke-97. Apabila seseorang mampu hartanya tetapi tidak mampu fisiknya secara terus-menerus, misal karena sudah tua renta atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter yang terpercaya, maka dia mewakilkan hajinya kepada orang lain. Dari Abu Razin Al-Uqayli radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku sudah tua, tidak bisa haji, tidak bisa umrah, dan tidak bisa bepergian." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujja an abika wa'tamir." Berhajilah untuk bapakmu dan umrahlah untuk bapakmu. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Apabila kelima syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji dan bersegera untuk melakukannya. Namun, apabila salah satu atau lebih dari syarat-syarat wajib haji di atas tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.